الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-32 dan 33 dari surah Al-Maidah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang dua putra Adam, yang satu membunuh dan satu yang dibunuh, dan penyesalan yang didapatkan oleh si pembunuh serta keutamaan yang didapatkan oleh orang yang dibunuh dari putra Adam alaihissalatu wassalam, karena beratnya dosa pembunuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, min ajli dzalika. Dzalika kisah kemarin yang kita kisahkan. Karena besarnya dosa pembunuhan, yang kata Rasulullah, la yazalu an-nasu fi fushatin min dinihi ma lam yusidda man harama. Tetap terus menerus seseorang itu berada dalam kelapangan dalam agama dia selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Artinya ketika seseorang menumpahkan darah atau membunuh, dia berada dalam kesulitan. Dia akan senantiasa dihantui untuk ditegakkan qisas atasnya, dibunuh juga atau dia harus membayar diat, membayar diat sebanyak 100 ekor unta. Maka Allah SWT mengatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israel. Karena dasar itulah kami tetapkan atas bani Israel dan semuanya. Semuanya, bukan cuma untuk bani Israel tok. Keharaman pembunuhan, barakallahu fikum, sudah kita lewati dosa besar yang akan didapatkan oleh si pembunuh. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena qisas, bukan karena dia juga membunuh, bighairi nafsin, yakni tanpa hukum qisas yang ada yang harus dia terima, yakni tidak ada salah, tidak ada dosa, kemudian dia dibunuh, atau dia memiliki kesalahan tapi bukan pembunuhan yang pantas untuk dia dapatkan, tapi kok dibunuh? Jadi, karena kesalahan-kesalahan, bukan setiap orang boleh menegakkan, barakallahu fikum, boleh menegakkan hukum atasnya. Ada penguasa, ada pemerintah. Jadi, hatta seseorang yang diserang, untuk dibunuh atau diserang untuk diambil hartanya, atau diserang untuk dirusak kehormatan keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila nafsihi bahwa syahid, wa man qutila duna nafsihi bahwa syahid, wa man qutila duna dinihi bahwa syahid, wa man qutila duna mali bahwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Siapa yang mati mempertahankan dirinya, maka dia mati syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araita in ja'ani rajulun yuridu akhdha mali. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jika sekiranya ada seorang datang kepadaku memaksa aku untuk menyerahkan hartaku kepadanya, rampok dia. Kata Rasulullah, la tu'tihi. Kau jangan beri dia. Taib. Kata sahabat itu, in qatalani qatilhu. Kalau dia menyerang aku, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, serang dia. Fa in qatalani. Taib. Bagaimana kalau aku yang sampai mati? Karena tidak ada jalan lain. Taib. Sehingga aku harus mati karena dibunuh oleh dia. Qala anta fil jannah. Engkau di dalam surga. Qala in qataltuhu, bagaimana kalau aku yang harus membunuhnya? Karena tidak ada jalan lain. Kalau tidak aku membunuhnya, dia yang akan membunuh aku. Qala anta qala huwa fin nar. Kalau dia yang terbunuh, maka dia yang dalam api neraka. Tapi dengan catatan bukan niatan membunuh. Hey, barakallahu fikum. Dengan catatan bukan niatan membunuh, tapi niatan membela diri. Barakallahu fikum. Niatannya harus membela diri. Karena kapan niatannya memang membunuh, maka dia masuk ke dalam kategori al-qatilu wal-maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama badul maqtul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini si pembunuh, jelas-jelas dia membunuh. Lah terus kenapa juga yang dibunuh masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli akhi. Sungguh dia sudah semangat luar biasa untuk juga membunuh saudaranya. Baik. Cuma dia kedahuluan. Jadi syahidnya di sini, jangan pernah dia meniatkan untuk membunuh. Tapi dia harus meniatkan membela diri. Walaupun pada akhirnya tetap dia membunuh. Di sini sisi perbedaannya. Barakallahu fikum. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Dia membunuh, maka harus juga dibunuh. Kisas kalau disepakati oleh waliul maktul, wali yang terbunuh sepakat untuk menuntut kisas, maka yang membunuh harus dibunuh. Aw fasadin fil ard, atau dia melakukan perampokan, atau dia melakukan begal. Taib. Qutta'ut tariq, kalau bahasa Arabnya qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq ini adalah orang yang bergerombol, berkelompok di satu tempat yang merupakan tempat lalu lalangnya orang. Ketika ada yang lewat, maka dia menyergapnya, merampas hartanya, bahkan tega membunuhnya. Terdengar berita kesana kemari bahwa di daerah ini ada rampok, sehingga orang tidak ada lagi yang mau lewat di tempat itu. Artinya jalan itu terputus. Maka ini dikatakan qutta'ut tariq, pemutus jalan. Jadi, dia sebagai sebab jalan itu terputus, orang tidak lagi mau lewat di situ. Jadi, karena mereka mengatakan kapan kita lewat di situ, ya berarti hanya mengantar nyawa dan harta. Jadi, mereka bisa pastikan akan mendapati rintangan, sehingga mereka mengurungkan niat untuk melewati jalan itu, mengikut taut tarik. Ini juga di kondisi tertentu harus dibunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, siapa yang membunuh bukan karena kisas, bukan juga karena perkara yang memang dia harus dibunuh, faka'an nama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ini, tanpa itu, maka dia sama seperti membunuh seluruh jiwa. Baik. Karena tidak ada bedanya antara jiwa ini dengan jiwa itu. Sama seperti kalau dia membunuh satu jiwa, seluruh jiwa. Baik. Maka mengerikan, barakallahu fikum. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa bighairi nafs au fasadin fil ard, yang menjadikan dia juga harus dibunuh, bahkan nama qatalan nasab jami'a. Baik. Dia membunuh satu jiwa tanpa ada sebab yang mengharuskan memang dia dibunuh, maka si pembunuh ini sama seperti membunuh seluruh manusia. Baik. Karena sama saja antara dia yang dibunuh ini dengan manusia yang lainnya. Tidak ada beda. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan jiwa. Menghidupkan jiwa artinya tidak mengusahakan untuk membunuh dan membantu pembunuhan. Tidak mengusahakan membunuh dan membantu pembunuhan. Atau bahkan lebih dari itu, berusaha menyelamatkan jiwa seseorang ketika ada yang tenggelam dari kecebur suatu tempat, kemudian dia berusaha menyelamatkannya. Ini sama seperti menghidupkannya kembali. Sama ketika dia menolong seseorang yang hampir tenggelam, kemudian diambil, diangkat dia. Maka sama seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Atau terjadi kebakaran, dia menyelamatkan orang dari kebakaran, maka sama seperti kalau dia menghidupkan seluruh manusia. Atau anak jatuh dari ketinggian, kemudian dia langsung menangkapnya. Pokoknya dia menyelamatkan seseorang, atau tidak berusaha membunuh dan menolong pembunuhan, membantu pembunuhan, maka sama seperti ahyan nasa jami'a. Mengerikan ini. Sebagian ulama mengatakan ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ngerinya pembunuhan dan keutamaan menolong orang. Menolong, membantu orang lain. Orang sakit, kita bantu pengobatannya. Dia pun biidznillah sembuh. Dengan bantuan kita, maka sama seperti kita menghidupkan seluruh manusia. Ini keutamaan menolong, membantu orang lain, atau minimal tidak mengganggu orang lain. Wa man ahyaha apakah nama ahyana sajami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka Bani Israel ini rusuluna, rasul-rasul kami dengan keterangan. Thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun, kemudian mereka setelah itu di atas muka bumi ini mereka melampaui batas israf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza khadna mitsaqakum wa idza khadna mitsaqakum wa idza khadna mitsaq bani israila. Ayatnya la tasrikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum wa idza khadna mitsaqakum la tasrikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqratum min ba'di dhalika wa antum tashhadun thumma antum taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna anfusakum min diyarikum tadahartum alayhim bil ithmi wal udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun bil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel, untuk tidak saling membunuh, tidak saling memerangi sesama Yahudi, dan tidak saling mengusir keluar dari negeri, dan tidak membantu untuk itu. Kemudian berikutnya kalian sendiri yang melakukannya, terkhusus Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa yang ada di daerah Madinah pada saat itu, yang sebagian orang Yahudi berpihak kepada Khazraj, sebagiannya lagi berpihak kepada Aus. Dari kalangan musyrikin Madinah pada saat itu, kan Aus dan Khazraj yang berikutnya akan menjadi orang Ansar. Sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aus dan Khazraj ini berperang. Sebagian Yahudi berpihak ke Aus, sebagian lagi berpihak ke Khazraj. Setiap terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, mereka pun ikut berperang. Secara otomatis mereka saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Saling membunuh, saling menawan. Begitu usai perang, mereka harus menebus orang mereka yang ditawan di pihak lawan. Ditebus. Dan yang mereka bunuh, harus mereka bayar diatnya. Ini kan dungu. Ini kan ketungguan. dari asalnya memang dilarang mereka untuk berperang, dilarang mereka untuk saling mengusir keluar dari negeri mereka. Tapi mereka berperang, ujung-ujungnya tetap mereka bayar diatnya, dan juga ujung-ujungnya mereka tetap harus menebusnya. Barakallahu fikum. Inilah kebodohan. Jadi, tidak beramal dengan ilmu. Tahu, paham mereka bahwa itu tidak boleh, tapi mereka melanggarnya dan mereka menebusnya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ja'atuhum rusuluna." Yani Bani Israil secara khusus. "Bil bayyinat tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun." La haula wa la quwwata illa billah. Innama jazaa'u alladziina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu. Sungguhnya orang-orang, sungguhnya balasan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dia melakukan kekufuran, kesyirikan dan melakukan pembegalan, perampokan, pembunuhan di atas muka bumi ini, kerusakan. Hukuman untuk mereka ay yuqattalu au yusallabu. Taib. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u wa tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya. Para ulama kita mengatakan kalau rampok ini, begal ini merampok dan membunuh, maka ketika kedapatan mereka dalam kondisi belum tobat, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Kalau hanya membunuh tok, maka dia harus dibunuh. Kalau hanya dia merampok tok, maka harus dipotong tangannya. Kalau dia hanya menakut-nakuti, tidak merampok dan juga tidak mengambil harta, maka dia harus dipenjarakan. Ini hukuman bagi mereka. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang dari kalangan Uraniyun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwa mereka masuk Islam. Sesampainya di kota Madinah, mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Ternyata mereka tidak cocok cuacanya kota Madinah sehingga mereka jatuh sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk mereka keluar dari kota Madinah sambil membawa unta Rasulullah beserta pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan saran dari Rasulullah untuk mereka meminum dari susu onta dan kencing onta. Maka mereka pun keluar dari kota Madinah dan melakukan apa yang menjadi saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminum dari susu dan kencing onta. Maka ketika mereka sembuh, mereka murtad. Mereka membunuh pengembala Rasulullah SAW dan mencongkel matanya. Kemudian mereka membawa lari onta-onta Rasulullah SAW. Di pagi hari masuk laporan ke Rasulullah SAW. Rasulullah langsung mengutus beberapa orang untuk mengejar mereka. Di siang hari di panas terik, mereka pun didatangkan. Mereka sudah ketangkap. Maka mereka pun dipotong tangan mereka, dicungkil mata mereka, kemudian dibiarkan mereka di tanah lapang. Terjemur kepanasan, mereka kehausan dan kehabisan darah. Dicungkil matanya juga. Kemudian dengannya mereka mati. Ini siksaan yang mereka adalah yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mereka mengusahakan kerusakan di atas muka bumi ini. Ini yang dimaksud dengan fasada, pengrusakan. Merusak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggarnya. Semena-mena merubahnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf. Dipotong tangannya, kakinya bersilangan. Au yunfau minal ard, dipotong tangan di sini kalau mereka mencuri, dipotong tangan dengan pergelangan. Dipotong. Bukan tulangnya yang rusak, tapi memang terpotong sini kemudian dicelupkan ke minyak panas. Dicelupkan ke minyak panas langsung tertahan ini apa namanya, tertahan ini urat, tidak lagi keluar muncrat itu darah. Langsung mengerut. Barakallahu fiikum. Ini cara orang dulu memotong tangan. Baik. Ayun fa min al-ard dalika lahum khizyun fid dunya. Untuk mereka yang seperti itu khizyun, kerendahan di dunia ini, walau bil akhirati adzabun adzim, dan di hari akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Masya Allah, ini hukuman untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.